Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Babu man haqqaqat tawhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah tauladan yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, ia menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak termasuk di antara orang-orang musyrik. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan Allah Azza wa Jalla berfirman pula yang artinya, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, yaitu kenapa bab ini disebutkan di dalam kitab at-tauhid. Innal musannifa, yang lebih tepat wallahu ta'ala alam, anna al-musannifa. Kenapa demikian? InsyaAllah akan antum pelajari di dalam al-mutammimah. Innal musannifa rahimahullahu lamma dhakara at-tauhida wa fadlahu nasaba an yadhkura bayana tahqiqihi. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tatkala beliau telah menyebutkan tauhid dan keutamaannya, maka sesuailah beliau menyebutkan penjelasan tentang perealisasian tauhid. Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bikamali tahqiqihi. Karena sesungguhnya tidaklah terwujud kesempurnaan keutamaan tauhid melainkan dengan kesempurnaan perealisasian tauhid. Haqqaqat tauhida ay khallasahu wa saffahu min syawa'ibish syirki wal bid'i wal ma'asi. Merealisasikan tauhid maknanya adalah memurnikannya dan membersihkannya dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Bi ghairi hisabin ay la muhasabata alaihi. Bi ghairi hisab, yaitu tidak ada hisab atasnya, yaitu orang tersebut yang merealisasikan tauhid tidak akan dihisab. Apa makna hisab? Akan antum pelajari di dalam syarah Lum'atul I'tiqad. Ummatan ay qudwatan wa imaman mu'alliman lil khairi. ummatan yaitu suri tauladan dan pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Qanitan al-qunutu dawamut ta'ati. Al-qunut maknanya terus menerus di dalam ketaatan. Hanifan al-hanifu al-muqbilu. Alallahil mu'ridu an kulli ma siwahu. Al-hanif yaitu yang menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Walam yaku asluha yakun hudifatin nunu takhfifan. Pada asalnya yakun dengan nun. Dihapus nunnya dalam rangka meringankan, yaitu agar ringan dalam ucapan. Minal musyrikina ay qad faraqal musyrikina bil qalbi wal lisani wal badani wa ankara ma kanu alayhi, yaitu beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah memisahkan diri dari orang-orang musyrik dengan kalbu, lisan dan tubuhnya serta mengingkari apa yang mereka orang-orang musyrik berada di atasnya berupa kesyirikan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna ay la ya'buduna ma'ahu ghairahu, yaitu mereka tidak beribadah bersama dengan Allah Azza wa Jalla kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah kepadanya, tidak berbuat syirik. المعنى الإجمالي للآية الأولى معنى سرى global آيات yang pertama أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات bahwasanya Allah سبحانه وتعالى menyifati kekasihnya yaitu Ibrahim alaihi salam dengan empat sifat. As-sifatul ula annahu kana qudwatan fil khairi. Sifat yang pertama bahwasanya Ibrahim alaihi salam merupakan suri tauladan di dalam kebaikan. لتكميله مقام الصبر واليقين. Karena beliau telah menyempurnakan kesabaran dan keyakinan. اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. Yang dengan keduanya diraih kepemimpinan di dalam agama ini. As-sifatu thaniyatu, sifat yang kedua. Annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang yang tunduk, taat, dan terus menerus di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sifatu thalithatu, sifat yang ketiga dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu kana mu'ridan 'anil syirki muqbilan 'ala Allah ta'ala. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berpaling dari kesyirikan menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sifatu rabi'atu, sifat yang keempat, bu'duhu anis syirki wa mufaraqatuhu lil musyrikina, jauhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dari kesyirikan. Dan beliau memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Munasabatul ayatil ula lil babi. Kesesuaian ayat yang pertama dengan bab ini, yaitu kenapa? Firman Allah Azza wa Jalla, inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa. Sampai akhirnya disebutkan di dalam bab ini. Annahu wasafa khalilahu bihadihi sifati allati hiya al-ghayatu fi tahqiq at-tauhid. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyifati kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dengan sifat-sifat ini yang merupakan puncak di dalam perealisasian tauhid. Waqad umirna bil iktida'i bihi fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ah. Dan sungguh kita telah diperintah untuk mengikuti beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya sungguh di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Munasabatul ayatil thaniyatil bab. Kesesuaian ayat yang kedua dengan bab. Yaitu kenapa ayat yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, disebutkan dalam bab ini. Anna Allah Ta'ala wasafa al-mu'minina as-sabiqina ila al-jannati bi sifatin a'zamuha as-sana'u 'alayhim bi annahum bi rabbihim la yushrikuna shay'an min ash-shirki la khafiyan wa la jaliyan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati orang-orang yang beriman yang mendahului masuk ke dalam jannah dengan sifat-sifat yang paling agungnya adalah pujian kepada mereka. Bahwasanya mereka tidak menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu pun dari perbuatan syirik, tidak yang tersembunyi, tidak pula yang terang-terangan. وَمَنْ كَانَ كَذَٰلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ النِّهَايَةَ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Dan barang siapa yang demikian keadaannya, yaitu tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla sedikit pun, baik syirik yang nampak maupun tersembunyi, barang siapa yang demikian keadaannya, maka sungguh dia telah mencapai puncak dari perealisasian tauhid, dan dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Keutamaan ayah kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-thaniyatu, yang kedua, al-iktida'u bihi. fi hadhihi sifatil 'azimati. Mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di dalam sifat-sifat yang agung ini. Al-thalithatu, yang ketiga, bayanus sifatil lati yatimmu biha tahqiqut tauhidi. Penjelasan sifat-sifat yang sempurna dengannya perealisasian tauhid. Arabiatu, yang keempat, wujubul ibtida'i anis syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya menjauhkan diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, serta berlepas diri dari orang-orang musyrik. Al-khamisatu, yang kelima, faedah yang kelima dari dua ayat tersebut, wasful mu'minina bitahqiqit tauhidi. Disifatinya kaum mukminin dengan merealisasikan tauhid, yaitu bahwasanya orang-orang yang beriman merekalah yang merealisasikan tauhid. Dan di sini, ikhwan, sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, kita kembali ke dalam judul bab, man haqqaqat tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid. Dan kita lihat penjelasan makna ungkapan ini di dalam syarah, ay khallasahu wa saffahu, memurnikan tauhid dan membersihkan tauhid, min syawaibis syirki, dari noda-noda kesyirikan. Dari sini kita hendaknya mengambil sebuah faedah yang penting, yaitu seseorang tidak akan bisa merealisasikan tauhid melainkan dengan belajar apa yang mau dia realisasikan kalau dia tidak punya ilmu. Tidaklah seseorang bisa merealisasikan tauhid kecuali dengan mempelajari tauhid dan syirik. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa memurnikan tauhid dari noda-noda syirik kecuali apabila ia mempelajari apa saja yang merupakan kesyirikan, sehingga ia bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan hendaknya ia mempelajari bagaimana menunaikan tauhid dengan sempurna, sehingga ia bisa merealisasikan tauhid dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, barang siapa yang menginginkan keutamaan ini, dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab, masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab, barang siapa yang ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab, maka dia harus mempelajari tauhid, demikian pula tentang kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.